Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak dari Kejaksaan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, para kiai, alim ulama, cerik pandai, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabar ibu-ibu? Api. Masyaallah, wis pirang-pirang dina ora teko kene. Saya pertama sekali lewat di Sungai Lala tahun 1995. Sudah lahir. Waktu itu saya sekolah di Air Molek Nurul Falah Indragiri Hulu. Kebetulan satu kelas dengan Ustaz Sayyidina Umar dari Pondok Glugur. Masya Allah, 23 tahun yang lalu. Alhamdulillah, malam ini saya tadi masuk ke dalam, tidak lagi ada tanah merah, semuanya hitam karena gelap. Dulu dari Air Molek sampai terus ke Cerenti itu banyak kawan-kawan saya. Setiap berhenti tempat pasti ada sahabat-sahabat saya. Dari Air Molek berhenti di Pasar Sungai Lala, maka di sana ada sahabat saya namanya Edi Sarono. Adi Sarono, kenal? Ah, itu sahabat saya tuh, kawan satu kelas. Terus ke Bongkal Malang. Di Bongkal Malang ada perempuan, ah, tak boleh sebut namanya, nanti suaminya cemburu. Habis itu terus, sebelum sampai Simpang Mangga, rumah makan sebelah kanan. Rumah makan sebelah kanan Kelut. Wah, kenapa Ustaz ingat rumah makan itu? Karena kalau makan di situ pasti harganya miring, karena kawan. Habis itu di Simpang Mangga ada Ustaz Elza Peldi Indra. Habis itu ke masuk terus ke sana Polak Pisang, ada Ustaz Adikal Indra. Itu kawan-kawan sahabat-sahabat. Alhamdulillah malam ini kumpul semuanya, tumpah ruah. Sudah disediakan tempat duduk tapi malah mau berdiri. Masya Allah. Oh, karena tak muat. Itu masih ada kosong. Oh, basah. Insya Allah yang berdiri pahalanya dua kali lipat. Maka siapa yang mau pahala dua kali lipat, berdirilah. Tadi saya sempat seuzon, saya mohon maaf. Begitu sampai di luar, saya lihat, loh, kok enggak ada jamaahnya? Masa saya datang jauh-jauh jamaah enggak ada? Ternyata tidak boleh menilai langsung. Nanya dulu mestinya. Mestinya nanya jamaahnya di mana. Rupanya jamaahnya di belakang. Dia sangka dikumpul depan. Rupanya di belakang. Alhamdulillah, selesai masuk ke dalam, saya disediakan makanan, banyak sekali makanannya, tapi tidak sempat kami makan habis karena jamaah sudah melimpah ruah. Ustaz Somad makannya harus cepat, kita harus cepat ceramah karena serangan foto juga sudah mulai luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam yang penuh barakah ini, semua yang datang melangkahkan kaki, maka setiap langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajat, insyaallah. Yang selama ini hidupnya susah, rezekinya tidak lancar, in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami di langit, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di dalam tanah, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, kalau rezeki kami itu jauh, faqarribhu, maka dekatkanlah ya Allah. Amin. Begitu juga yang belum menemukan jodohnya, mudah-mudahan dimudahkan urusan pernikahannya. Amin. Yang sudah menikah belum punya anak, maka dimudahkan Allah lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang sudah menikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Banyak bapak-bapak yang berharap, yang sudah menikah, semoga bisa nikah lagi. Tidak, saya tidak ingin melukai hati ibu-ibu. Saya termasuk pemerhati ibu-ibu. Masa laki-laki memerhatikan laki-laki? Emang LGBT? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi ketika qori'ah, ibu qori'ah ustazah kita maju, ada yang berbisik ke saya, Ustaz Somad, itu istri Ustaz Sarif. Saya tanya, yang keberapa? Mohon maaf, bercanda. Beliau ini sahabat saya, dari mulai sekolah sampailah sekarang. Walaupun umur kami sudah 40, tapi kami tetap bercanda. Walaupun nanti umur kami sudah 60, kami juga akan tetap bercanda. Dan canda yang tidak akan pernah ada dosa adalah ketika kita sama-sama bercanda dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa mubarik alaih. Saya malam ini tidak merasa sedang berada di satu negeri sebagai tamu. Saya malam ini adalah anak Sungai Lalak yang sedang kembali ke kampung halaman, yang sedang berceramah di depan saudara-saudari sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insyaallah masuk ke dalam hati dan berubah menjadi amal. Berubah menjadi anak, berubah menjadi amal. Saya tidak ingin nanti kalau ada orang nanya, gimana pengajian tadi malam di Sungai Lalak? Sendal hilang. Gimana tadi malam pengajian di Sungai Lalak? Nih, mana? Foto, selfie. Foto bagus untuk iklan. Yang dari sana foto, ambil kemari. Yang dari sini foto, ambil ke sini. Yang dari atas, ambil. Tujuannya untuk apa? Tunjukkan kepada seluruh dunia. Tunjukkan kepada orang di Pekanbaru. Tunjukkan kepada kawan-kawan di Jambi. Begini orang Sungai Lalak menghadiri pengajian. Allahu Akbar. Ramai melimpah ruah. Ini sekarang orang pengajian 3 baris. Baris pertama anak-anak, baris kedua emak-emak, baris ketiga atu-atu. Tapi kita tidak. Ramai Masjid Raya Al-Ihsan, Desa Perkebunan Sungai Lalak, jam 20 WIB sampai dengan selesai. Ini yang saya paling ngeri. Jam 20 WIB sampai selesai. Tak dibatasi sampai jam berapa. Yang penting saya ceramah. Ketika saya melihat ada orang menguap 2 orang, saya tutup. Saya tausiah dulu. Nanti pertanyaan sudah dibagi kertas, tulis di kertas, nanti saya akan jawab. Tolong pertanyaannya yang berkualitas. Ini nanya sama saya, Ustaz Somad, ya, Nabi Adam nikah sama Hawa, Pak Kuanya siapa? Apa ini pertanyaan? Cobalah pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk beramal soleh, bukan somat. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini orang akan menjadi baik kalau dia ikut seorang yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala. Jenenge sapa? Itulah ayat yang dibaca tadi, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, lama berulangnya. Saya tahu suara saya tak bagus, tapi tolonglah bahagiakan hati saya. Siapapun kita, kita semuanya ikut Muhammadur Rasulullah. Muhammad tadi dibacakan oleh qori'ah kita, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan anak zina, dia tidak diangkat setinggi-tingginya anak Tuhan, dia tidak dihinakan serendah-rendahnya anak zina. Maka ayatnya jelas, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Satu hari azan berapa kali kita dengar? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya sebelum azan Bilal mengucapkan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa Bilal membaca ayat itu? Supaya ketika namanya disebut, semuanya bersolawat. Bukan bersolat. Semuanya bersolawat. Ketika nama dia disebut, Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang jaga ruko di samping, sambil mengembalikan uang orang mau beli pulsa. Tadi berapa pulsanya? 60 ribu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang sedang masak di belakang, sedang masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lawat, jangan lupa diam. Yang sedang main gaplek di depan, kelopak berenam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya berhenti. Berhenti, stop. Bro, kita berhenti dulu. Yang sedang main catur, ska, berhenti bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itulah maka malam ini warga desa perkebunan Selala ramai melimpah ruah datang. Padahal persiapannya hanya 24 jam. Kemarin sore, tadi malam, langsung acara sekarang. Saya tadi menduga ini paling-paling di musola kecil selesai ini malam ini. Tidak menyangka, demi Allah tak menyangka akan ramai. Karena persiapannya sebentar sekali. Saya pun datang karena segan. Ustaz Somad bisa datang, kata Ustaz Saril. Mau bilang gak datang gak enak. Iyalah saya datang. Dalam perkiraan saya gimana mau buat pengajian persiapannya cuma 24 jam. Ternyata tenda kuning luar biasa. Kalau tenda biru itu nikah. Sakit hati Desi Ratnasari gara-gara tenda biru. Tapi tenda kuning, Masya Allah, hari ini kita berbahagia. Ini semua yang datang ini datang padahal malam ini malam libur, betul? Semuanya duduk di rumah, mau nonton sinetron, mau sama anaknya, mau sama istrinya, mau jalan-jalan. Tapi malam ini semuanya datang, ini karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syaitan, man ahabba syai'an, siapa yang cinta maka dia banyak disebut. Siapa yang cinta maka banyak disebut. Contohnya ibu-ibu, karena dia cinta selalu dia sebut. Apa kata dia? Mas Parno, Mas Parno, Mas Parno. Mohon maaf kalau kebetulan nama sama. Kenapa kesamaan nama pada ceramah ini di luar tanggung jawab penceramah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak-banyak solawat. Khatib naik mimbar salat Jumat, tiba-tiba dia lupa mengucapkan salawat, batal khutbahnya, batal salat Jumat. Orang yang sedang salat Allahu Akbar pas tasyahud akhir, attahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian HP-nya bergetar karena mau salat, HP-nya dimatikannya tapi silent, tapi bunyi vibrator bergetar. Samping kuatnya getarnya, sampai kawan di sebelah pun terkejut. Saking kan kagetnya, langsung dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa mengucapkan salawat. Apakah salatnya sah? Batal salatnya. Oleh sebab itu, maka kita banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besok ibu pagi mau beli kangkung 2 ikat, mau beli ikan asin, mau beli sambal terasi, pergi ke warung belanja, datang kawan ngajak ngobrol membicarakan aib orang lain. Mbak, kamu sudah tahu suami saya itu apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Maka perbanyak-banyak selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat pertama. Orang kita ini keren, kreatif. Kalau cuma selawat gitu, enggak enak. Dibuatnya selawat baru. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Kata yang satu, ah masa cuma gitu? Buatnya lagu baru. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Datang anak muda dan jumpain saya, Ustaz Somad, ya, itu lagunya terlalu slow. Terus saya mau yang solawat metal. Salatullah. Gak boleh. Itu tidak hormat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika membaca salawat burdah, maka dengan suara yang lembut, suara yang santun, suara yang masuk ke dalam hati, menyentuh hati, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Selanjutnya lanjutkan jelas sendiri, CD-nya sedang rusak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang anaknya masih kecil diletakkan di ayunan, diayun dengan salawat. Yang anaknya belum lahir, masih dalam kandungan, maka dia pun banyak-banyak bersalawat sambil masak sarapan suaminya pagi, besok pagi salawat, sambil ngaduk kopi teh baca salawat, salawat, salawat, salawat. Maka anak-anak, cobalah tengok anak kecil mau dengar pengajian. Tuh anak kecil, tuh anak kecil, tuh anak kecil, tuh anak kecil. Kenapa ibunya yang bawa anaknya? Karena bapaknya. Gak mungkin bapaknya yang bawa. Kalau ada juga yang bawa. Mantap, berarti anaknya kembar. Satu bawa ibunya, satu bawa bapaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ajarkanlah anak-anak kita berselawat. Maka insya Allah, ajarkan tentang anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa anak Nabi Muhammad itu anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Kenalkan Hasan dan Husain. Kalau kita tidak kenalkan Hasan dan Husain, nanti anak kita lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain. Nanti dia kenal semua kawan-kawan Upin. Jirjit dia kenal, Jarjit dia kenal, Meme dia kenal, apalagi Bang Saleh, bahaya. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dibacakan ayat tadi, Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan cuman kenal Muhammad, tapi juga kenal akhlak, akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya luar biasa. Khairukum, orang yang paling baik diantara kamu, apakah yang paling kaya? Bukan. Apakah yang paling tinggi jabatannya? Tidak. Apakah yang paling ganteng? Tidak. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah khairukum li ahli, orang yang baik kepada istrinya. Bapak-bapak yang ramai ini, yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Sekarang banyak orang paling baik pada istri. Istri siapa? Istri kawannya. Bahaya ini, bahaya. Kita harus baik kepada istri, bukan istri kawan-kawan kita, maka baik kepada istri. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik kepada istrinya. Suatu hari Nabi pulang malam, Assalamualaikum. Jangan, ini Nabi yang belum. Jangan disambut salam. Assalamualaikum. Aisyah sedang tidur, tidur lelah. Assalamualaikum. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu salam 3 kali, falam yu'zan, tidak ada jawaban, faliarjik, pulang. Itu etikanya. Kalau kita tamu sama orang, 3 kali salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali salam gak dibuka, pulang. Berlaku juga bagi miss call. Miss call 3 kali. Ini ngasih tahu bagi yang miss call saya sampai 10 kali. Miss call 3 kali gak diangkat, stop, berhenti. Mungkin sudah ganti nomor. Salam pun 3 kali juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salamnya mesti benar. Ini sekarang banyak orang salam Assalamualaikum. Tanya sama Ibu Koriah, tanya sama Ustadz Syahril. Assalamualaikum, itu benar apa salah? Salah. Assalamualaikum, mana ada wawnya? Assalamualaikum, ini pakai waw. Assalamualaikum atau oh atau Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi malam itu tak ada jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pun tidur. Masya Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya. Sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengucapkan salam kepada istrinya. Andai tidak dibuka, memang dia tidak tidur. Tapi besok pagi tengoklah. Hilang yang selfie itu. Kakapnya kasar. Saking kan emosinya menggeletar, tangannya mengamuk. Talak 100. Bukan talak 3, talak 100. Habis itu langsung datang ke kantor Pak Kuah. Pak Kuah, ya, aku menyesal Pak Kuah. Kenapa? Tadi malam aku mengamuk karena tak dibuka pintu, kulantuhkan langsung talak 100. Kira-kira ini jatuhnya berapa ya? Kata Pak Kuah, kalau kau jatuhkan talak 100, yang jatuh 101. Orang yang menjatuhkan talak langsung 100 ribu, maka jatuhnya talak 3 menurut hukum fikih. Maka hati-hati, orang yang sudah pernah menjatuhkan talak 3, maka dia tidak bisa rujuk kembali hatta tankih azawjan ghairah, sampai istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu hati-hati, yang sudah talak 3 tetap juga dia serumah, tetap juga mengaku suami istri, maka dia sudah berzina, berzina, berzina, berzina. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah menjatuhkan talak 1 maupun 2, 3. Alhamdulillah. Kenapa? Saya belum nikah Pak Ustaz. Yalah, siapa yang mau ditalak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bersikap baiklah. Makanya Nabi enggak pernah manggil nama. Tidak pernah dia manggil nama. Hei Juminten. Oh, mohon maaf, kesamaan nama bukan di luar tanggung jawab penceramah. Tidak pernah. Makanya Nabi enggak pernah manggil, "Oh Aisyah, oh Aisyah." Tidak pernah Nabi manggil. Tapi dipanggil Nabi, "Ya Humairah." Ahmar, merah. "Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan." Masya Allah, di masjid ini pun banyak yang merah jilbabnya. "Wahai engkau yang putih kemerahan." Begitulah warna kulit yang cantik, putih kemerahan. "Ustaz Somad, ya, boleh saya panggil istri saya ya Humairah?" "Boleh. Nanti pulang dari sini panggil istrinya." "Oh Humairah, mana kopiku?" "Ya Humairah, mana sarapan AA besok pagi?" "Boleh. Apa salahnya?" "Tapi dia enggak putih kemerahan Pak Ustaz." "Enggak apa-apa, menyenangkan hati orang. Jangan terlalu jujur. Bini hitam dipanggil ya Hajar Aswad." Sakitlah tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada jamaah. Nabi mengangkat tangannya. Ketika Nabi mengangkat tangan, kebetulan baju Nabi itu tangannya besar, lengan bajunya besar. Ketika diangkat ke atas, ketika Nabi mengangkat tangannya ke atas, maka pergelangan lengan bajunya turun ke bawah. Nabi berdoa ke atas. Apa kata sahabat? "Kami melihat bayadha ibtaihi," putih ketiak Nabi. Nabi itu orangnya sangat putih. Tapak tangannya dicium oleh Anas bin Malik. "Atyabu min ri'il miski." Aku cium tapak tangan Nabi, lebih harum dari semerbak kasturi. Keringatnya lebih harum daripada semerbak kasturi. Jamaah nanya sama saya, "Ustaz Somad, ya, tadi saya cium tangan Ustaz kok harum sekali." "Baru saya semprot parfum." Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangannya aku cium, kata Anas bin Malik, 10 tahun menjadi pelayan Nabi, 10 tahun aku layani Nabi menjadi pembantu, membawakan sendalnya, membawakan terompahnya, membawakan air wudhunya. "Atyabu min rihil miski," lebih harum daripada semerbak kasturi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mikrofon ini yang tak mati-mati mana? Ini tak bersuara sama sekali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau mau selamat, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada Nabi Muhammad, banyak-banyak selawat. Cinta kepada Nabi Muhammad, ikuti akhlaknya. Kami kan perempuan, Pak Ustaz. Nabi itu kan laki-laki, Pak Ustaz. Lalu yang kami ikut itu apanya, Pak Ustaz? Maka kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi ibu-ibu yang perempuan, ikutlah ucapan nasihatnya untuk perempuan. Pesan Nabi untuk perempuan apa? Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah jalabib. Jalabib jilbab. Panjangkan jilbab. Karena sekarang, dulu, dari dulu sudah orang banyak pakai jilbab pendek, maka jilbab panjang. Jilbab yang panjang itu gimana, Pak Ustaz? Inilah, kayak jilbab ibu-ibu nih, panjang. Jilbab ibu-ibu nih, panjang. Kalau dipakai dari atas, turun menutupi tangan sampai ke bawah. Ini gak bisa nih, ini masih nampak. Agak turun ke bawah. Paling tidak tertutup. Ini boleh dilihat, Pak Ustaz? Boleh. Zahiruha wa batinuha boleh. Telapak tangan boleh, ini boleh. Jadi enggak perlu pakai jilbab sampai sayap sampai ke sini. Enggak perlu. Udah boleh. Jangan sampai pakai jilbab tapi bangun pendek. Itu namanya jilbab you can see. You sampean can iso sin delok. You can see sampean iso delok ketiak bini saya. Oh, ini laki-laki tidak ada rasa cemburu dalam hatinya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Orang mlebu nang surga. Sopo iku ya Rasulullah? Nabi bahasa Jawa, Pak Ustaz. Iki terjemahan translate by Jawa language. Tidak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Dayus. Dayus, bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan uang pajak kita. Hari gini enggak makan uang pajak, apa kata dunia, kata gayus. Dayus, pakai D. La yadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga dayus. Sahabat bertanya, "Wa man dayus ya Rasulullah? Siapakah dayus itu Rasulullah? Allazi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tidak ikut syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tengok tuh adik-adik kita perempuan di tengah laki-laki karena tak dapat tempat, jilbabnya panjang. Lihat tuh anak-anak kita, jilbabnya panjang. Apalagi yang di sini, "Loh, kok ada yang enggak pakai jilbab?" Anak laki-laki. Masya Allah, Masya Allah. Nantilah Pak Ustaz. Sekarang kan masih anak-anak. Masa anak-anak sudah pakai jilbab? Alah bisa karena biasa. Dibiasakan sejak dari kecil pakai jilbab. Maka nanti dia terbiasa. Kalau sudah besar baru pakai jilbab, gatal mah. Pakailah Rejoice anti dandruff. Pakailah sampo anti ketombe, tetap juga gatal, gundul sekalian. Alasan saja itu, maka pakai jilbab yang panjang. Alhamdulillah, saya tak perlu lagi ceramah tentang jilbab di Sungai Lalak. Kenapa? Karena semua perempuan di Sungai Lalak sudah pakai jilbab. Amin. Entah malamnya aja, wallahualam. Tapi yang jelas Ustaz Somad jangan suuzon. Buktinya Ustaz Somad sudah dua kali salah. Tadi salah disangka jamaah kosong, rupanya penuh di belakang. Tadi disangka jamaah enggak mau duduk, rupanya basah. Tadi disangka jamaahnya pakai jilbab malam ini aja, rupanya siang malam pagi petang pakai jilbab, kecuali mandi, itu tak perlu pakai jilbab. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu yang punya anak, mulut ini enggak pernah berhenti sampean arak lungonang dindo, jilbab di mana? Kenapa enggak pakai jilbab, mau pergi sama siapa, pulang jam berapa, kenapa pulang Ketika ibu-ibu sudah berhenti merepet, sudah berhenti ngomong, maka kiamat sudah terjadi dalam rumah tangga. Adapun suami laki-laki memang diam saja. Tapi kalau istrinya tidak bicara, suami pun berkata, "Kamu mau pergi sama siapa? Jam berapa? Pulang jam berapa? Naik apa? Motor apa? Minyaknya siapa? Duit yang kukasih kemarin dipakai kemana?" Seperti mesin pompong rusak. Kalau tidak, maka mulut kita ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Kenapa mulutmu tidak pernah bicara kepada anak gadismu? Kenapa mulutmu diam saja? Bahkan kau setuju ketika anak gadismu dibawa orang. Ini hari libur, tanggal 25 Desember. Betul? Tanggal merah. Besok kabarnya libur lagi. Harpitnas, hari kejepit nasional. Libur lagi. Orang libur, libur, libur. Malam ini libur. Datang anak lajang bawa sepeda motor yang kenal potnya sudah disunat. Masuk di gang, kalau ada orang yang sakratul maut, mati konten. Pak, ya, saya bawa anak gadis bapak jalan-jalan sebentar ke pasar sungai Lala ya. Jangan! Ustaz Somad tadi malam sudah ceramah, dia mengatakan jangan ada, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng-bonceng. Jangan pergi! Dilo, pak. Pak, just 5 minutes. Tidak! Sekali tidak, aku katakan tidak! Nanti kami belikan bapak bakso sama mie ayam. Oke, ora apa-apa. Betapa mudahnya kau dirayu dan digoda. Maka kau harus berani berkatakan tidak. Agama Islam agama yang mengajarkan kita mengatakan tidak. La ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. La ma'buda, tak ada yang disembah kecuali Allah. La ma'buwa, tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Cinta kepada anak, masukkan dia ke pondok pesantren Nurul Falah, Darul Hikmah, Khairu Ummah, As-Syakirin. Masukkan ke pondok-pondok pesantren. Sayang anak bukan diulur kasih motor. Sayang anak, wisuke, duitnya banyak, wakih tenan. Lalu anak dikasih motor, habis itu dia pun jalan sana, jalan sini. Oh, mati. Sayang kepada anak bukan begitu. Hari ini kami jumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, sudah jadi kepala sekolah, sudah jadi guru, sudah jadi arsitek, sudah jadi sarjana, sudah jadi pengusaha sukses, sudah jadi punya kebun kelapa sawit. Kenapa? Karena dulu mungkin dalam bentuk pendidikan orang tua, jangan terlalu dimanja-manja. Kita kasih pisau kepada anak, dia main pisau, dia potong ke tangannya, tumpah urat nadinya, putus. Darahnya mengalir dan dia mati. Kalau dia mati selesai, ini dia tidak mati, dia tetap hidup. Tapi jiwa, rohnya, semangatnya Islamnya sudah lama mati. Dia menjadi pecandu narkoba, dia menjadi pezina, bonceng sana, bonceng sini, keluyur sana, keluyur sini, pergi sana, pergi sini. Masuk angin, gembung. Akhirnya datang ke Pak Kua. Assalamualaikum Pak Kua, Ustaz Saril ya. Iki piye iki wis wis mlebu nang apa? Potenge iki wis. Gimana nih Ustaz? Akhirnya dinikahkan. Aku nikahkan. Saat menikah adalah saat yang paling sakral. Padahal saat menikah itulah orang tua bangga punya anak gadis. Tapi karena sudah terlanjur, maka gigi pun rapat saat menikahkannya. Aku nikahkan engkau dengan anakku tunai begini. Jangan sampai ku tengok lagi muka kau di sini ya. Masya Allah. Gara-gara apa itu? Mungkin mereka salah, mungkin anak-anak kita ini salah. Tapi jangan lupa, kesalahan bukan saja pada anak kita, kita juga berperan. Kalau kita letakkan mereka di ruang tamu, Pak, saya mau jumpa dengan anak bapak sebentar ya, saya panggilkan anak saya ya. Setelah duduk di ruang tamu, kalian duduk dulu berdua. Bapak mau ngobrol sama ibu ke belakang ya. Itu artinya sama, kalian berzina. Silakan berzina. Kenapa mereka dikasih fasilitas? Kalau mau datang, oke. Kamu mau datang bertamu, iya. Saya ayahnya, ini anak saya, ini istri saya. Kamu mau bertamu, silakan duduk, kami di sini. Begitu. Setelah dia datang 2-3 kali, kamu datang 2-3 kali ke rumah ini tidak baik. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Kades, ada Pak Kuah. Nanti menjadi fitnah, apalagi dekat masjid. Ini negeri beradab. Ini orang-orang Jawa yang percaya kepada Allah, kepada Rasul. Ada wali-wali Allah, Wali Songo, Sunan Gunung, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, yang sudah membawa Islam dan dibawa kisah-kisah itu ke dalam keluarga. Maka kamu jangan nodai keluarga yang sudah baik ini. Kalau memang kamu mau nikah sama anak saya, maka kami tunggu kapan kau datang kemari, bawa keluargamu, kau pinang. Bolehkah saya pinang anak bapak? Boleh. Dengan bismillah pak, pergi pulang sana. Enak aja. Kami besarkan dia 20 tahun. Sekolah S1, S2, S3. Kau datang mau nikah dengan bismillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita jaga Muhammadur Rasulullah. Ikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Selanjutnya. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Orang-orang yang bersama dia. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Abu Hurairah. Orang-orang yang bersama dia bagaimana sifatnya? Ruhama'u bainahum. Itu sifat yang kedua Pak Ustaz. Betul. Sebelum ruhama apa? Walladzina ma'ahu asyidda. Tegas. Alal kufar. Kufar bentuk jamak dari ka. Ini yang saya payah ceramah sekarang. Ustaz Somad boleh ceramah di sini dengan syarat enggak boleh nyebut kata kafir. Ya payah. Gimana ceramah enggak boleh nyebut kata kafir? Orang ayatnya tadi. Ru'a asyidda'u alal kuf. Gimana? Semua kata kafir harus dirubah jadi non-muslim. Maka Qari'ah tadi pas baca ayat. Asyidda'u alal non-muslim. Besok pas imam sholat, Qul ya ayyuhal non-muslim, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abidun. Itu kan terminologi dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, orang yang enggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Dia jangan sakit hati. Saya sakit hati mendengar ceramah Ustaz. Loh, kenapa kamu dengar? Dia salah sendiri. Kan banyak yang lain. Kenapa mesti dengar ceramah saya? Itulah Pak Ustaz. Saya ingin dengar ceramah Ustaz. Tapi kata-katanya menusuk hati saya. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Kalau memang kau mau dengar ceramah saya, maka kau masuk Islam. Kau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka kau tidak lagi disebut kafir. Maka kau seorang muslimah kalau perempuan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita sayang sama kawan sahabat kita, dia orangnya baik Pak Ustaz. Piye iki wonge apik apa? Wah, apik tenan. Baik sekali Pak Ustaz. Saya sayang sama dia. Maka ajak dia. Bro, aku tak ingin kau menjadi katib. Tak boleh menyebut pir. Katib. Aku tak ingin kau menjadi katib. Maka aku ingin kau masuk Islam. Jadi mana? Tinggal kau ucapkan passwordnya. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur. Tapi katanya sunat itu sakit. Siapa bilang sunat sakit? Siapa bilang sunat sakit? Sunat itu seperti digigit semut saja. Walaupun dulu dia sebulan baru sembuh. Gara-gara apa? Ngejar layang-layang. Pas ngejar layang-layang, berdarah begitu dibuka, dilihat jahitannya kebuka lagi. Akhirnya dibawa ke tukang jahit, jahit pinggir. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang alhamdulillah, nanti dia ditakut-takuti. Jangan bersunat. Kata sunat itu sakit. Kalau mau disunat besok jam 6 pagi, maka jam 6 sore sudah berendam di sungai. Berendam di sungai selama 12 jam. Besok pagi barulah dipotong. Takut digunting nanti kena titanus besi berkarat. Maka dipotong pakai sembilu bambu. Diambil bambu sembilu seperti ini. Sembilu diletakkan, dipotong. Rupanya baru latihan gitu, habis. Habis dibuka, mas kok entek KPI. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan takut-takuti mereka. Ini cara rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya sudah ceramah selama 45 menit. Tadi setengah 9, sekarang jam 9 lewat 15. Selama 45 menit saya ceramah ini, ada enggak tanda-tanda teroris? Ada enggak? Kok bisa-bisanya Hong Kong nuduh saya teroris? Begitu saya turun dari pesawat, saya sangka turun dari pesawat disambut dengan rebana. Marhaba ya Nur. Rupanya disambut sama Intel. Langsung disuruh buka dompet. Please open your pocket. Langsung disuruh buka dompet. Tengok kartu. Apa aja kartu-kartu yang ada di dalam? Kartu nama, kartu ini, kartu semua. Buka HP. Buka HP. Buka foto-foto. Foto siapa saja yang ada di dalam HP. Dia pun kaget. Buat yang foto saya sama Camelia Malik. Sama Yati Octavia. Sama artis-artis. Karena saya sebelum berangkat ke Hong Kong, saya ceramah dulu bersama para artis-artis di Jakarta. Masa teroris foto sama artis? Ayak-ayak wae. Mereka enggak bisa membedakan mana jetli, mana teroris. Masya Allah. Nah, kawan saya nanya, Ustaz Somad, katanya Ustaz dituduh teroris di Hong Kong. Apa Ustaz enggak khawatir mereka marah sama saya? Kalau cuma Chu Yun Fa yang marah sama saya enggak khawatir. Yang saya khawatirkan Chu Dayen yang marah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini fitnah global internasional. Mereka paling takut sama Islam. Mereka ketakutan. Takut. Kenapa? Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka kalau sedang malam-malam melihat ke atas, takut. Kenapa? Dia membayangkan di atas ada manusia yang ngeces mau turun ke bawah. Namanya siapa? Alien. Dia kalau duduk di tepi sungai, air molek, dia takut. Karena katanya dari dalam sungai akan naik ke atas makhluk. Jenenge apa? Godzilla. Dia kalau ngeliat truk lewat, cold diesel, dia takut. Kenapa? Cold diesel akan berubah menjadi transformer. Mereka bawaannya takut. Tapi orang Islam tidak takut. Karena Allah sudah sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah yang menolong agama Allah. La khawfun alaihim. Mereka tak ada rasa takut. Wala hum yahzanun, dan tak ada rasa sedih terlihat terpancar di wajah ibu-ibu. Tak ada rasa takut sedikit pun. Betul. Ibu tak pernah takut mati. Betul. Ibu tak pernah takut miskin. Betul. Ibu tak pernah takut susah. Betul. Dan ibu tak pernah takut suaminya menikah sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bercanda lu. Demi Allah, saya tak pernah mau melukai hati ibu-ibu sekali. Ibu-ibu adalah ibu saya. Saya terlahir dari rahim seorang perempuan. Saya punya saudara perempuan. Walaupun saudara kandung tak ada. Saudara kandung saya laki-laki. Adik saya laki-laki. Anak saya laki-laki. Tapi istri masih perempuan. Karena sekarang ada manusia spesies yang unik dan aneh. Kalau lewat anak gadis, cantik, putih, cuantik. Dia gak peduli, dia cuek. Tapi kalau yang lewat anak laki-laki ganteng, waspadalah. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ini nama terlalu mulia. Kenapa dipakai LGBT? LGBT, LGBT. Seolah-olah ini nama keren. Padahal ini nama kotor sekali. Coba pakai kata-kata yang kotor. Seperti orang jijik. Itu apa? LGBT. Wow, keren, amazing. Coba pakai yang paling kotor menjijikkan. Apa itu? Pencinta lubang tai. Ustaz kok ceramahnya enggak layak? Ah, betul kan? Enggak ada yang setuju kan? Tuh, maka pakai kata-kata ini untuk mereka. Saya tak mau ngulangnya sekali lagi, takut saya muntah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, maka Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda, tegas, bukan keras. Keras, bantai, hancurkan, bakar, bunuh, itu keras. Tapi tegas. Bertetangga dengan Kristen boleh apa enggak boleh? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Kalau ada anak tetangga kita nikah, Ustaz Somad, boleh enggak saya datang ke pernikahan anak kawan saya yang non-muslim? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Jangan mulai ragu. Suara sudah mulai. Boleh. Di mana nikahnya? Di hotel bintang 5 Pak Ustaz. Boleh. Apa salahnya? Tapi dengan syarat dan ketentuan laku. Begitu sampai ucapkan selamat menempuh hidup baru bro, selamat menempuh. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan untuk sesama kita, jadi ada bedanya. Nah, nanti di sana ada dua kemah. Yang satu Muslim food, makanan Islam. Yang satu lagi non Muslim food. Yang ini ada lontong sayur, ada nasi uduk. Yang di sini ada babi panggang, ada sup buaya, ada bakso biawak. Oke, itu bukan yang satu. Nah, habis makan di tempat Muslim tadi, Muslim food, pulang. Selamat ya, oke, pulang. Tiba-tiba ada yang satu selesai makan mampir dia di non Muslim. Loh. Oh cemas, oh cemas, oh cemas, iku sedilok sedilok kene. Jangan mas, kata dia orang popo. Kenapa? Saya enggak makan dagingnya, kuah setitik aja. Yang orang iso. Ini ya, jadi masalah makanan, masalah ini masalah keyakinan. Apa kata Ustaz Adi Hidayat? Kata Ustaz Adi Hidayat, maafkan saudaraku, aku tidak mengucapkan Natal kepadamu karena aku tidak dibolehkan dalam masalah keyakinan. Kalau masalah bertetangga, apa salahnya? Nabi dikasih hadiah madu asal Banha dari Mesir. Yang ngasih hadiah jenenge siapa? Mukaukis Jirjus, raja dari Mesir. Diberinya Nabi madu, diminum Nabi habis ente. Jadi kalau saya dikasih Cina, dikasih Batak Kristen, dikasihnya madu, Ustaz Somad, ya, aku senang sekali mendengar ceramah kau itu ah. Jadi ku kasihlah kau madu, coba kau minum dulu. Boleh enggak saya ambil? Boleh. Bapak ibu yang sudah dikasih madu enggak mau nerima, mari kasih sama saya biar saya minum. Katanya sekarang Pak Ustaz madu ini banyak yang palsu. Betul. Alamat palsu, madu palsu, Ustaz palsu. Gimana cara ngetes madu yang asli Pak Ustaz? Bawa ke rumah, kalau istri marah, itu asli. Bercanda, ya, terlalu serius. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maksud madu cairan, asal namanya. Asal, honey, honey, madu. Maka diminum, Nabi minum. Dikasih pakaian. Boleh enggak kita terima kalau dikasih pakaian? Boleh. Mana dalilnya? Nabi menerima hadiah dari non-muslim kain, karena Mesir produksi tekstil. Dikasih pakaian, boleh. Dikasih makanan yang motong orang Islam, ya boleh, enggak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan keyakinan, wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu ma'abud lakum dinukum waliyadin. Makanya ayat itu dibaca, jangan lupa qabliyah subuh. Ibu bapak, andai terlambat bangun subuh, tetap qabliyah subuh. Dan qabliyah subuh itu rakaat pertamanya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala a'budu ma antum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Nah, ini yang kedua ini saya enggak enak melanjutkan. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Kau boleh bertetangga, kau boleh bernegara, memang kau bukan saudaraku satu keyakinan, memang kau bukan saudaraku satu iman, tapi engkau adalah saudaraku satu negara, sama-sama NKRI harga mati. Allahu Akbar. Tapi jangan campur adukkan masalah keyakinan dan agama. Jadi saya tidak ingin orang setelah ngaji sama saya akhirnya membenci sesama satu negara. Dulu kita sama-sama ngusir Belanda, sama-sama ngusir Belanda. Makanya Belanda pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, lari ke Amsterdam sana. Kita sama ngusir Belanda. Cuman Belanda ini masih ada beberapa yang ditinggalkannya. Di antaranya jus terong, bah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Duren apa itu mas? Mas ikul duren apa? Duren Londo. Orang kita masih suka Belanda. Walaupun Inggris sudah lama meninggalkan kita, tapi kita masih juga pakai pisau. Pisau Inggris. Walaupun Jepang sudah lama meninggalkan kita, tetap juga pakai selop. Selop Jepang. Lalu yang punya kita apa? Ada satu yang punya kita apa? Ayam kampung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifat yang pertama, Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. Yang ketiga, ruhamaa'u bainahum. Sesama orang beriman berkasih sayang. Kenapa malam ini jamaah bisa datang melimpah ruah? Karena berkasih sayang. Yang ceramah ini bukan orang lain loh mas. Yang ceramah ini bukan orang jauh loh mas. Ini yang ceramah alumni Nurul Falah Air Molek mas. Tetangga kita, orang kita, ayolah kita datang. Akhirnya jamaah berkasih sayang. Apa tanda jamaah ini kasih sayang sama Ustaz Somad? Buktinya sudah banyak HP-nya siap tadi. Berkasih sayang, Masya Allah. Maka kasih sayang itulah yang membuat kita bersama. Maka kalau sudah bersama berkasih sayang, jangan gontok-gontokkan, jangan cakar-cakaran, jangan musuh-musuhan. Saya benci sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia Muhammadiyah. Kamu? Saya NU. Loh, apa bedanya? Dia enggak pakai kunut subuh. Masih syukur dia sholat subuh. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, FPI, Ansor, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 10-10 ini sepakat bahwa sholat subuh wajib. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Ansor, FPI, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 10 ini sepakat bahwa sholat subuh wajib. Betul? Tolong tunjukkan sama saya mazhab ormas yang mengatakan sholat subuh sunnah. Saya mau pakai itu. Soalnya besok pagi saya mau musafir pulang. Pulang dari sini, insya Allah berangkat jam 11, jam 10, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sampai, turus, dilo, siap-siap, besok akan pergi ke Banda Aceh, karena besok Aceh memperingati kenangan 13 tahun musibah tsunami. Yang menghantam Aceh itu tsunami. Tsunami itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf, kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah. Besok akan diperingati, ditelepon Ustaz Abdul Somad, ya. Ini Pak Gubernur ingin mengundang Ustaz acara mengenang 13 tahun tsunami. Bisa Ustaz datang? I'm coming insyaallah. Wah, besok subuh pesawat jam 7. Salat subuh dulu. Di mana besok salat subuh? Salat subuh dari rumah, di jalan, salat subuh kok di jalan? Di masjid. Salat subuh di masjid, habis itu baru berangkat ke airport. Apa maknanya? Tetap salat subuh. Hanya saja dalam tata cara pelaksanaannya beda-beda. Kalau NU, bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Muhammadiyah enggak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau mazhab Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki, enggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ketiga-tiganya sepakat, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, tetap membaca Al-Fatihah. Tidak ada mazhab yang langsung Allahu Akbar, Qul Wallahu Ahad. Nah, di Masjid Al-Ihsan ini bismillahnya sir apa jahar? Ada yang enggak tahu jawab? Bismillah jahar, berarti enggak pernah ke masjid. Bismillahnya sir apa jahar? Pak Ustadz, ini dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Berarti sampean orang nang masjid. Salat sampean salat nang omah. sholat laki-laki yang soleh di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki soleha. Ibu, kalau anaknya, suaminya sholat di rumah, itu soleha. Pulang dari sini, beli mukena satu bungkus, tulis oleh-oleh dari Ustaz Somad. Mas, iki ono oleh-oleh dari Ustaz Somad. Ustaz Somad iku sapa? Ah, ini suaminya gak kenal sama saya. Suaminya gak kenal sama saya, ada dua kemungkinan. Pertama, gak ada signal. Kedua, gak ada paket. Betul? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah sholat berjamaah di masjid. Maka yang sudah bismillah jahar, jangan dirusak. Sudah tahu ini masjid bismillahnya jahar. Abdul Somad mentang-mentang tamat dari Maroko, putantang putenteng maju. Ustaz Somad, kata Ustaz Sarif, silakan maju jadi imam, saya pun maju. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu jamaah bingung, ini mazhab apa ini? Jangan menimbulkan fitnah. Walaupun Hanafi benar, Maliki benar, Syafi'i benar, Hambali benar, tapi kalau jamaah itu sudah berpegang pada mazhab Syafi'i, enggak boleh menimbulkan fitnah. Di sini bismillahnya jahar apa sir? Jahar. Laksanakan jahar. Makanya saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, sekalipun enggak pernah saya mau maju jadi imam. Ustaz Somad, silakan maju jadi imam. Batu. Saya bukan batu. Saya bisa jadi imam. Jangan disangka Ustaz Somad itu enggak mau. Saya yang bilang suara saya enggak bagus. Merajuk saya pulang sih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh sebab itu maka jangan menimbulkan fitnah. Makanya Buya Hamka itu Muhammadiyah, tapi ketika dia diminta jadi imam, diundang di Masjid Raya Jember, Jawa Timur, dia tahu ini banyak nahdlatul ulama, maka salat subuh sami'allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Waqina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan cuma 5. Sisanya enggak diaminkan. Sisanya baca sendiri. Fa inna kata qadhi wa la yaqdhu alayhi wa innahu la yadhlubu wa la yadhlubu wa la ya'zu man adai tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadai nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, yang enggak hafal sampean go copo ya terserah aku, sing duwe kelampi aku kok. Sampean kok ndelok aku salat. Kenapa yang diaminkan cuma 5? Karena yang 5 itu doa, dungo. Adapun yang 6, 7, 8 itu bukan doa, sana. Sana itu puji-pujian. Allahumma ihdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma atait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya baca sendiri. Fa'idna kata'udhi wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum. Kan banyak yang gerak sendiri. Wa sallallahu, tetap ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i berkunut. Dan saya, kalau jadi imam di dekat masjid, dekat rumah saya tetap baca kunut. Tapi kalau saya jadi makmum, saya ikut imam. Apa kata supir, terserahlah. Terserah mau supirnya ini. Kalau supirnya kentut, dia jangan melu. Masa supir masuk parit, kita ikut masuk parit? Supirnya kentut, maka supir yang belakang maju ke depan. Makanya yang di belakang imam itu imam cadangan yang memang siap jadi imam. Ini sekarang banyak di belakang imam. Kadang saya sholat di masjid, saya lihat di belakang imam anak muda pakai baju kaos pendek, celana jeans pendek. Sampean itu di belakang imam, mas. Kalau imam yang di depan mana tahu sakratul maut, mati. Pas sujud, Allahu Akbar, gak bangun-bangun. Maka yang menggantikan itu sampean. Jangan sampai kamu pakaiannya, maka di belakang imam itu. Kalau di Malaysia, saya kemarin ceramah di Malaysia, yang di belakang imam itu memang imam cadangan, imam dua. Nah ini, Sami'allahu liman amidah. Itu bacaannya pendek. Ini ada imam baca panjang. Sami'allahu liman hamidah. Ini satu mazhab dengan yang assalamualaikum. Yang enggak panjang dipanjangkan. Sami'allahu liman amidah. Sampian tadi kok panjang? Hamidah, rupanya jenenge bojone Hamidah. Mohon maaf, kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah. Habis itu tasyahud, attahiyatul mubarakatuh shalawatuh. Pak Ustaz, saya sebenarnya sudah lama mau sholat di Masjid Raya Al-Ihsan Desa Perkebunan Sungai Lala. Terus mata saya terganggu lihat orang sholat di masjid Pak Ustaz. Kok iso? Telunjuknya gerak-gerak. Saya pakai mazhab Syafi'i, tiga jari ditekuk, ibu jari melingkar. Melingkar, ujung jari turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk diangkat pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Terus sampai habis. Sedangkan mazhab Hanafi naik sekali turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La naik, Allah turun. Itu Hanafi. Sedangkan mazhab Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul barakatuh salawatut taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab Hambali. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Jadi enggak usah kelahi gara-gara telunjuk. Masa kelahi gara-gara telunjuk? Korea Utara, Korea Selatan, bom-boman, tembak-tembakan, kelahi. Dibawa ke Mahkamah Internasional Den Haag Belanda. Ditanya sama hakim, sampean Korea Selatan? Nggih. Sampean Korea Utara? Nggih. Kok kelahi kenapa? Masalah bom atom nuklir. Wow. Tiba-tiba kelahi orang Islam Indonesia. Ditanya sama hakim, kelahi kenapa? Gara-gara telunjuk. Memalukan. Oleh sebab itu jangan kelahi gara-gara telunjuk. Saya dari dulu sampai sekarang tetap pakai mazhab Syafi'i, angkat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah teman di sebelah saya gerak-gerak, saya enggak ganggu dia karena mata saya la tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata melihat ujung telunjuk, yang dilihat itu telunjuk kita. Bukan telunjuk uang. Ini sekarang yang buat orang terganggu itu kan yang dilihat telunjuk orang, tengoknya. Saya tidak ingin setelah pengajian dengan saya besok subuh akhirnya orang jadi ngetes nengok. Iki Hanafi apa Hambali? Sampai nengok Syafi'i apa? Yang penting kita saja tengok. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh. Baik-baik yang dimuliakan Allah. Nah, sampai bil alamina innaka amidum majid. Siapa yang salam sampai majid cukup, tapi alangkah afdal, the best, mantap, wapi tenan. Kalau ditambah Allahumma fima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma fir lima, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bagi yang hafal, di mana bacaannya Pak Ustaz? Cari di Play Store 99 tanya jawab salat somat LC, enter, dapat langsung bagi ke kawan-kawan. Share. Saya sudah share buku Ustaz Somad, mantap, tapi saya belum baca. Baca dulu baru share. Saya sudah share Pak Ustaz, kok enggak nyampe? Paket habis. Nah, di situ saya jelaskan bacaannya. Allah maghfir lima qaddam tu wa ma'akhir tu wa ma'asrat tu wa ma'alan tu wa ma'asrat tu wa ma'ata'ala bih minni antal muqaddim antal mu'akhiru la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ini tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua ora oleh dijawab. Salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Itulah salam imam besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jangan jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita enggak ingin mendengar jawabannya. Nanti saya pulang lewat di lirik sebelah kiri ada makam, betul? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kami enggak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempat yang di lirik menjawab, waalaikumsalam. Enggak jadi saya besok acara mengenang 13 tahun tsunami. Oleh sebab itu maka kita tetap menjaga ini. Selesai itu baru istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Imam miring ke sebelah kanan. Arah kiblat ke sana, betul? Selesai itu imam miring ke sebelah kanan. Nah, anaknya nanya, "Mbok, ya, ikut imam kok miring ke sebelah kanan? Omahe sebelah kanan." Imam miring ke sebelah kanan karena jamaah ingin dapat barokah. Sampean Arab lumonang di alat ngalap barokah. Barokah sebelah kanan. Iki, sampean nek entuk wing ngalap barokah iki, sebelah kanan, sebelah kanan. Nah, tapi ada versi dua, makmum menghadap imam, menghadap ke makmum. Nanti kalau ada imam menghadap ke makmum, itu sebenarnya imam mau ngecek makmum. Dia mau nanya, Asyidun Fulan, Asyidun Fulan, Asyidun Fulan, mana si Fulan, mana si Fulan, mana si Fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah ke Masjid Raya Al-Ihsan Desa Perkebunan Sungai Lala? Layan tayanna, mereka yang sholat di rumah, berhenti, jangan lagi sholat di rumah. Kalau tetap sholat di rumah, la warriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang, bertambah titik api di Kabupaten Indragiri Hulu. Saking banyaknya orang yang sholat di rumah, tidak sholat berjamaah ke masjid. Tapi ini tidak berlaku di Masjid Raya Ihsan. Kenapa? Karena sholatnya melimpah ruah sampai penuh tenda-tenda. Ustaz ini ngejek, saya bukan ngejek. Seandainya tidak ada yang sholat sampai keluar, kenapa mesti dipasang? Ini kan menunjukkan sampai kemari ini orang sholat. Berdasarkan indikasi. Saya mantap kurma. Oh, ini menunjukkan banyak orang sholat, makanya dipasang sampai dua lantai. Pastinya besok subuh, perhatikan. Apa tanda pengajian sukses dan berhasil? Kalau jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah kita bisa istiqomah, insya Allah. Amin. Nah, lalu kemudian selesai istighfar, barulah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa adghina al-jannata nara salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ila anna anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Ini sekarang banyak yang coba semua. Apa ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pakai tasbih boleh? Pakai tasbih boleh. Katanya pakai tasbih itu bukan ajaran Islam, Pak Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 12, menyimpul 2000 simpul. Al-Fa'uqdah. Sebelum tidur malam dia petik 2000 simpul. Itu dalil boleh pakai tasbih. Tasbih itu alat ngitung, boleh. Sekarang banyak orang enggak mau pakai tasbih lagi. Akhirnya yang pakai tasbih siapa? Avanza, Innova. Yang digantung di kaca spion. Pulang dari sini ngomong sama Avanza sama Innova, mohon maaf ya sedulur-sedulur, sampean sudah tenan, sudah lama betul kalian bertasbih. Sekarang gantian aku yang tasbih. Tapi betul-betul metiknya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sekarang ada yang terlalu cepat. sampai sekali petik 5. Ada orang pegang tasbih, nyantai di pinggir jalan. Nah, pasti. Asal ada cewek cantik, makin cepat petik. Ini apa ini tasbih? Tasbih itu mulut menyebut Allah, hati mengingat, dan jiwa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seminggu sudah selesai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masalah zikir jahar sir enggak usah kelahi. Yang zikir jahar ada dalilnya, yang zikir sir ada dalilnya, yang berkeyakinan jahar, jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang berkeyakinan sir, sir. Gak usah kelahi. Ini gara-gara sir sama jahar kelahi. Akhirnya sampai tinjuan tinju di masjid. Akhirnya orang yang di luar masjid bertanya, itu mereka kelahi di masjid gara-gara apa? Gara-gara zikir jahar sir. Mendingan kita enggak kelahi. Ayo kita lanjutkan. Lepak wala enam. Enggak usah kelahi masalah khilafiyah. Selesai itu berdoa. La ilaha illallah syarika la lahul mulku wal hamdu qadir. Habis itu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu. Imamnya berdoa, masya Allah, dengan lagu-lagunya. Kebetulan saya menghadiri safari Ramadan zaman Pak Herman Abdullah, wali kota Pekanbaru dulu. Saya diajak safari Ramadan. Imamnya datang jauh dari Jakarta. Dia bantai berdoa sampai saya tengok setengah jam. Pertama jamaah semangat, tangannya bagus. Lama-lama turun ke bawah. Bantailah Pak Imam aku leponek. Maka tadi saya diminta berdoa di masjid Pondok Gelugur. Doa itu pendek aja. Pertama doa untuk orang tua. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang kedua untuk anak-anak. Rabbana hab lana minas salihin. Yang ketiga untuk istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau mau pakai doa selawat, mantap. Doa selamat yang 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'in 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Ini berdoa sepanjang tak jelas pelantar apa. Maut. Maut. Maut. Anak-anak kita yang ikut salat itu otaknya cerdas. Mereka dalam golden age, golden mas, age umur, golden age umur emas, otaknya nangkap. Maka mereka tuh otaknya nangkap. Maka kalau dia pulang, ibu coba panggil dia. Dok, dok, dok. Dungo, baca doa nak. Maut. Maut. Apa iki kok maut? Iya, Mbak. Kan akeh wong sing maut iki sing ngomong. Padahal doa tuh mantap luar biasa. Mintakan sama Pak Kuat tulisan doanya mana. Mantap artinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan usap muka. Habis doa enggak boleh usap muka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis tentang mengusap muka. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Isnadun hasan, hadisun hasan. Karena derajatnya naik dari dhaif naik ke hasan karena jalurnya banyak, bisyawahidihi wa turuqihi wa mutaba'atihi, naik derajatnya dari dhaif ke hasan. Maka ngusap wajah. Subhanarabbikalhamdulillahirabbilalamin. Habis doa ngusap wajah boleh, habis doa enggak ngusap wajah boleh. yang enggak ada dalil, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba ngusap aja. Mungkin ngantuk, ya enggak apa-apa. Nah, habis itu dia salam. Sallallahu salli ala sayyidina Muhammad. Baik, enggak boleh salam-salaman. Apa nih salam-salaman? Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi enggak ada salaman, setelah sholat dia salaman. Hukumnya mustahab, dianjurkan. Baik, bagus, api tenang. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman. Pak Camat, Pak Kades, Pak Kejaksaan. Habis sholat, salaman lagi. Mubah, boleh. Yang enggak boleh itu sedang sholat, salaman. Eh, Pak Camat. Habis itu keluar dari masjid, jangan lupa langkahkan kaki. Langkahkan kaki kiri. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku minta karuniamu ya Allah. Waktu mau masuk baru kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masjid masya Allah indah. Maka malam ini yang saya jelaskan tiga. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddah, tegas pada orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka sampai pukul 10. Dari setengah 9 ke pukul 10 pas 90 menit. Masya Allah.